Bila pisau tajam di tanganmu seperti ingin menghujam jantungku. Ketika ku dengar berita tentangmu, undangan merah di atas meja kamarku. Seperti petir menyambar diri ini, merobek semua angan-anganku. Asa ingin bersama lebur ditelan badai, tumbanglah segala hasrat hatiku. Duhai kekasih, segala hasrat hatiku. Duhai kekasih, mengapa harus kau jerat diriku di saat cintaku dan cintamu menyatu. Mungkinkah membeku, ingin ku menangis, air mata pun kering, terlalu berat beban derita ini. Menjadi pantang melawan, engkau lakukan cintamu. Di sana dulu ku kenal dengan dirimu kekasih. Aku